السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar, dan insyaallah mulai hari ini kita akan melanjutkan dari juz yang ke-6. Insyaallah kita akan mulai dari surah An-Nisa ayat yang ke-148. Nah, silakan dibaca Bu Fatim. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الله tidak menyukai yang keburukan yang nampak dari perkataan kecuali dari orang-orang yang zalim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. La harfu nafiyah yuhibbu fi'lun mudhari'un. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, al-jahra sebagai maf'ulun bih, bisu'i jar wa majrur, minal qawli jar wa majrur, illa adatun istisna. Ya. Man mustasna zulima sebagai ini ya. Zulima fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Al-wawu harfu atfin kana fi'ilun madhi nakis. Allahu lafzul jalalah sebagai isim kana, sami'an sebagai khobar kana, aliman sebagai khobar sani, khobar kana. La yuhibbullahu an yajharo ahadun biqawlis su'i, lakinna yubahu lil... Ini bukan lakin tapi lakin. Oh, lakin yubaha aja, Isha. Yubahu. Oh, yubahu. Yubahu lil mazlumi an yadhkura zalimuhu bima fihi minas su'i, an yadhkura zalimahu zalimahu bima fihi minas su'i liyubayyina mazlamatahu. Oh, mazlamatahu. Wa kana Allahu sami'an lima tajharuna bihi, aliman bima takhfuna min dhalik. Allah tidak menyukai yang nampak dari perkataan satupun yang buruk. Akan tetapi Allah tidak menyukai apabila seseorang itu mengungkapkan perkataan yang buruk, kan tetapi dibolehkan menjelaskan bagi yang dizolimin agar menyebutkan kezolimannya dengan bukan zolim itu orangnya. Oh, jadi menyebutkan keburukan dari orang yang menzoliminya gitu. Menyebutkan keburukan dari orang yang menzoliminya dari keburukan. Ya, untuk menjelaskan untuk menjelaskan keburukannya, dan Allah Maha mendengar dengan apa yang nampak dan Maha mengetahui dengan apa yang tersembunyi dari itu. Jazakallahu khairan. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai ya al-jahra. Al-jahra itu adalah menjelaskan, menampakkan perkataan yang buruk, ya. Kecuali ya bagi orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh menjelaskan keburukan orang lain. Menjelaskan aib orang lain itu enggak boleh. Karena menjelaskan aib orang lain itu kalau betul namanya ghibah, kalau keliru namanya fitnah. Jadi enggak ada yang benar-benarnya. Ya. Membicarakan keburukan orang lain itu kalau benar namanya ghibah. Kalau salah ya kita artinya memfitnah dia, ya berdusta, ya. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi, ya. Orang yang dizalimi kemudian dia menuntut yang menzaliminya ke pengadilan, maka di pengadilan ini boleh dia menjelaskan keburukan-keburukan dari orang yang menzaliminya supaya ya sang hakim bisa memutuskan dengan bijak sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi ini merupakan pelajaran buat kita untuk tidak sibuk mengurusi orang lain gitu, membicarakan keburukan orang lain. Karena ketika kita membicarakan orang lain, sejatinya kita lagi ngasih pahala ke orang tersebut gitu ya. Enggak ada untung-untungnya. Kalau benar, ini namanya ghibah, dosa. Dan kalau salah, fitnah, lebih besar lagi dosanya, ya. Karena berdusta. Fitnah itu kan berarti berdusta. Makanya ya hindarilah kita membicarakan keburukan orang lain, ya. Uruslah diri sendiri ya, jangan urusi urusan orang lain. Nah, kita lanjutkan. Baca Bunda Hilis. Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan ataupun kalian sembunyikan atau kalian memaafkan atas kesalahan atas kesalahan, maka sesungguhnya Allah maha pemaaf dan maha berkuasa. Ini in harfu syartin wa jazmin harfu syartin wa jazmin tubdu fi'lun mudari majzumun bi in al-waw sebagai fa'il khairan maf'ulun bi au harfu atfin tuhfu maktuf ala tubdu alha'u maf'ulun bi au harfu atfin ta'fu maktuf ala tubdu ansu'in jarwa majrur alfa'u harfu jawab inna harfu taukidin wa nasbin allaha lafzu dalalah sebagai isim inna kana fi'in madi nakis afuwan khobar kana qadiran khobar yang kedua. Nah. Terus khobarnya ini mana? Kana afuwan qadiran adalah juga dan kana inna. Nah. Nadaballahu ta'ala ilal afwi wa mahadalahu bi annal mu'minu imma bi annal mu'mina bi annal mu'mina bi annal mu'mina imma ayyuzharul khairu wa imma an yukhfihi wa imma an yukhfiyahu. Oh ini ya masuk wa imma an yufiyahu wa kadzalika ma'al isaati imma ayyuzharaha fi halil antasofa minal fi halil intisafi minal musii fi halil intisafi minal musii wa imma ay ya'fuwa wa yasfaha wal afu afdalu fa in min sifatihi ta'ala fa inna min sifatihi ta'ala afu al afwa kan isimnya inna an ibadihi ma'a kudratihi alaihim. Allah Ta'ala mengajak pada ampunan, menjelaskan bahwa mukmin itu Allah menjelaskan bahwa mukmin itu kadang-kadang dia menampakkan kebaikan dan kadang-kadang disembunyikannya. Yang demikian itu adalah bersama. Begitu juga apabila dalam keadaan saat tidak baik gitu. Oh, begitu juga dalam keadaan tidak baik atau kejahatan. Kadang-kadang dia tampakkan dalam keadaan in tasofi apa Ustaz ya? Kok tengah hari apa? Hah? In tasofi terjemahannya apa ya? Maksudnya apa, menampakkan keadaan dari orang yang berbuat buruk gitu. Kadang-kadang menampakkan keadaan dari orang yang berbuat itu minal musii. Oh, udah sampai ke situ ya, Ustaz ya? Iya. Wa imma an yafwa. Dan kadang-kadang dia memaafkan dan mengampuninya. Dan ampunan itu lebih utama. Sesungguhnya dari sifat-sifat pengampunan Allah terhadap hambanya, dan sesungguhnya itulah sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya diantara sifat Allah Ta'ala adalah memaafkan para hambanya, padahal Allah Maha Mampu atas mereka. Maka diantara sifat-sifat Allah Ta'ala, dia memaafkan hambanya dan bersama kekuasaannya. Ya, padahal Allah mampu atas mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'asu'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menyatakan atau menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha memaafkan lagi Maha berkuasa. Ini masih berkelanjutan dari ayat yang tadi. Jadi hukum asalnya ketika seseorang dizalimi itu dia boleh menuntut ya. Dia boleh menuntut orang yang menzaliminya. Tapi ya, Islam adalah agama rahmat, Islam adalah agama kasih sayang. Kalau seseorang lebih menginginkan adanya kebaikan, ya, kemudian dia menyembunyikan atau memaafkan kesalahan orang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maka semuanya Allah Maha memaafkan lagi Maha mampu. Ya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mudah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pun kita. Jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain, ya. Jadilah orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha mampu untuk membalas seluruh dosa hamba-hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengatakan bahwasanya Allah Maha memaafkan, Allah Maha mengampuni. Oleh karena itu kita pun begitu, ya. Kalau kita misalnya disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, kalau kita membalas maka itu hak kita, terserah. Ya. Tapi kalau misalnya kita memaafkan kesalahan orang lain, ya, kita mengampuninya, maka yang seperti ini lebih utama, ya, lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha memaafkan dan Maha mengampuni dosa-dosa para hambanya, maka kita pun para hambanya, sesama para hamba, harusnya yang mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jangan hanya karena masalah yang sepele, lalu ya menyebabkan tali silaturahim menjadi putus. Terkadang ada orang yang terlalu sensitif ya, yang kalau dikit-dikit bawa-bawa akhirat ya, aku tidak maafkan kau ya, aku tuntut kau di akhirat. Ini sifat yang seperti ini kalau terlalu sering di apa namanya ucapkan, khawatir ini namanya orang cepat marah gitu. Jadilah orang yang ketika marah itu diam ya. Makanya ada nasihat yang indah bahwa ketika marah itu jangan mengucapkan sesuatu, diam ya. Karena kalau kita mengucapkan sesuatu itu, khawatir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang tidak baik ya, umpatan, cercaan, makian ya. Atau bahkan laknat terkadang seperti itu. Jadi jadilah seseorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Cabu hayati. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan mereka bermaksud untuk membedakan di antara Allah dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir kepada sebahagian yang lain. Dan mereka bermaksud menjadikan di antara yang demikian itu jalan. Inna harfu tawqid wa nasbin alladina isim mausul sebagai isim inna yakfuruna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il billahi jarwa majrur alwaw harfu 'atfin rusuli ma'tuf alha'u mudhafun ilai alwaw harfu 'atfin yuriduna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il an harfu masdariin wa nasbin yufarriqu fi'il mudhari mansubun bi an alwaw sebagai fa'il baina dharaf allahi lafdul jalalah sebagai mudhafun ilai alwaw harfu 'atfin rusuli ma'tuf alha'u mudhafun ilai alwaw harfu 'atfin yaquluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il nu'minu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir nahnu bi ba'din jar wa majrur alwaw harfu 'atfin nakfuru fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir nahnu bi ba'di jar wa majrur alwaw harfu 'atfin yuriduna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il an harfu masdariyin wa nasbin yattakhidu fi'il mudhari masubun bi'an alwaw sebagai fa'il baina dorof dalika isim isyarah sebagai mudhafun ilai sabila maf'ulun bi innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi minal yahudi wan nasara wa yuridu ay yufarriqu bainallaha wa rusulihi bi anna yu'minu billahi wa yukadzibu rusulahu alladhina arsalahum ila khalqihi aw ya'tarifu bi sidqi ba'di rusuli duna ba'di wa yaz'umu anna ba'dahum iftirahu tirawu ya ustaz ala rabbihim wa yuriduna ay yattakhidu tariqan ila ad-dalalati allati ahdathuha wal bid'ati menekan ke maksudnya ke dalalati kan wal bid'ati allati allati tad'uha ya Ustaz. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dari Yahudi dan Nasrani menginginkan membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya, hanya beriman kepada Allah dan mengingkari rasul-rasulnya yang Allah utus kepada makhluknya untuk mengakui kebenaran sebagian rasul saja tanpa sebagian yang lain, dan berprasangka bahwa sebagian mereka mengada-adakan dusta atas nama Tuhan mereka, dan mereka hendak mengadakan jalan menuju kesesatan yang mereka buat-buat bid'ah yang mereka ada-adakan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, artinya mereka hanya mau beriman kepada Allah, tapi nggak mau beriman kepada Rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu ba'din, kami beriman pada sebagian. Wa nakfur bi ba'din, dan kami kufur pada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidu baina dzalika sabila, dan mereka hendak mengambil jalan di antara yang demikian. Baik, jadi ini menceritakan tentang ya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan Nasrani apa nih? Dan untuk saya jelaskan, orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka didakwahi oleh Rasulullah SAW untuk beriman ya kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan ya kami hanya mau beriman kepada Allah saja. Yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Mereka ingin memisahkan antara ya keimanan kepada Allah dengan keimanan pada Rasul. Padahal konsep keimanan itu nggak bisa kita beriman pada sebagian lalu kufur pada sebagian yang lain. Seseorang itu kalau ingin beriman harus beriman secara kafah, ya beriman secara menyeluruh. Sebagaimana dalam Islam, seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani 6 rukun iman. Ya, dia harus beriman kepada 6-6-nya. Beriman kepada Allah, ya beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu kesemuanya harus iman. Satu saja tidak diimani, maka dia bukan orang yang beriman. Sementara orang Yahudi Nasrani, mereka mengatakan kami hanya ingin beriman kepada Allah. Pun ini merupakan keimanan yang palsu. Jadi hanya bermain lidah saja ya. Hanya bersilat lidah saja. Pada intinya mereka memang tidak mau beriman. Ya, tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Jadi mereka ingin mengambil jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju kesesatan yang mereka buat-buat sendiri. Ya, jalan menuju bid'ah yang mereka buat-buat sendiri. Ini sifatnya orang ya, orang Yahudi dan Nasrani. Berbuat semaunya seakan agama itu ya ya mereka yang mengaturnya. Jadi mereka hanya mau beriman kepada sebagian dan menolak beriman pada sebagian yang lain. Dan ini banyak terjadi zaman sekarang ya, orang-orang liberal itu suka ngomong kayak gitu kan. Mereka hanya mau beriman pada ayat-ayat yang mencocoki akal mereka katanya. Sementara ayat-ayat yang sudah usang walayyadzubillah tidak perlu diimani. Ini merupakan ya sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang yang mengucapkan semacam ini, dia bukanlah seorang yang beriman. Ya. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, berimanlah kepada semua yang wajib kita iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya tanpa kecuali. Beriman kepada seluruh kitab-kitabnya. Beriman pada seluruh malaikatnya. Beriman pada hari kiamat. Ya. Beriman ya, kepada qada dan qadar. Ya. Ini baru seseorang yang beriman. Kalau satu saja tidak diimani, maka dia jelas bukan orang yang beriman. Nah, ini Ustaz Bori nunjuknya. Ayo baca Ustaz Bori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika humul kafiruna haqqan. Wa'adadna lil kafirina azaban muhina. Mereka adalah orang-orang kafir yang nyata, dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang muhina, yang menghinakan. Ulaika mubtada. Bilangnya isim isyara. Isim isyara sebagai mubtada. Ulaika isim isyarah mubtadaun. Hum hum khobaru mubtada. Hum mudob. Tunggu dulu, tar. Kalau antum bilang humnya khobaru mubtada, apa itu jadi apa? Yang mana? Itu. Tadi kan hum. Antum bilang hum sebagai apa? Khobar. Kalau humnya sebagai khobar, nanti al-kafir sebagai apa? Oh iya. Humudok. Ini mubtada lagi ya. Oh, mubtadanya dua. Ada dua, ulaika humul kafiruna. Jadi ulaika kafiruna mubtada juga. Hakko jadi ini maful mutlak aja. Maful mutlak ya. Alwau harfu atfin atadna fi'lun mudore. Atadna fi'il? Fi'il madi. Fi'il madi. Madi apa mudore? Oh, kami madi. Telah. Oh, fi'il mudore berarti atadna. Fi'il madi. Oh, madi. Nah, fa'ilun. Lil kafirina jar majrur azaban maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Muhina naat dari azaban. Nah. Tafsirnya. Ulaika hum ahlul kufri, ahlul kafir. Ahlul kufri. Ahlul kufri al muhaqqaq. Muhaqqaq allazi la syak syakku fihi kafihi alladzi la syakka fihi wa antadna lil kafirina azaban yukhzihim wa yuhinuhum. Mereka adalah orang-orang kafir yang nyata, yang tidak diragukan lagi, dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang yuzihim, yang pedih. Nah. Yang pedih dan menghinakan. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sejati. Dan kami siapkan kepada orang kafir adab yang menghinakan. Jadi orang-orang yang berusaha memisahkan keimanan, ya hanya mau beriman pada satu hal dan menolak beriman kepada yang lain, maka mereka jelas adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyediakan pada orang kafir adab yang menghinakan. Dan ini berlaku ya, baik untuk orang yang asalnya kafir kayak Yahudi Nasrani dan juga orang muslim, ya hati-hati ya. Lisan itu bisa mengeluarkan seorang dari keimanan. Ya, jadi orang yang mengaku muslim tapi mencela syariat, ya, tidak mau menerapkan syariat karena katanya kejam misalnya, karena katanya tidak sesuai dengan logikanya. Yang seperti ini bisa dihukumi sebagai orang kafir, sekalipun dia sholat. Ya, hati-hati. Ya, banyak orang-orang munafik zaman sekarang, mereka itu ya hanya menerima sebagian syariat dan menolak sebagian yang lain. Ini yang seperti ini kafir ya. Orang yang seperti ini itu kafir. Jangan ragu kita. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya syariat Islam itu syariat yang buruk ya, yang tidak sesuai dengan zaman ini, maka orang seperti ini kita katakan kafir. Jangan ragu dengan kekafirannya. Ya. Jadi orang yang kafir itu bukan orang yang ngaku kafir. Ya, terkadang orang yang muslim, tapi lihat kalau lisannya suka mencela syariat, ya. Kalau lisannya suka mencela simbol-simbol syariat, maka yang seperti ini dia telah kafir, ya. Makanya hati-hati lisan kita, jangan sampai ya keluar dari lisan kita sesuatu yang mencela syariat. Kalau memang kita rasa ada beberapa syariat yang berat yang belum bisa kita terima, maka jangan ditolak syariatnya. Kita katakan diri kita yang lemah, ya, diri kita yang belum siap. Misalnya kita melihat bahwa ya syariat rajam itu misalnya ya kata kita ini terlalu keras, ya. Maka kita katakan jangan kita cela syariatnya, jangan kita tolak syariatnya, kita terima. Ya, cuma kita katakan diri kita yang lemah, yang tidak kuat menyaksikan hukum-hukum semacam itu. Ya. Termasuk misalnya masalah poligami, ini kan sering ya dibahas itu. Terutama para ibu-ibu gitu ya. Jangan sekali-kali menolak syariatnya. Ya, kalau memang misalnya belum siap, katakan diri kita yang tidak siap, tapi jangan dicela syariatnya. Jangan mengatakan seakan-akan poligami itu syariat yang tidak ada. Kita katakan syariatnya ada, tapi kita belum siap melaksanakannya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam mengomentari masalah-masalah syariat. Ya. Jangan dikira bahwa orang yang kafir itu hanyalah orang-orang yang jelas-jelas menyembah Tuhan selain Allah. Tidak. Ya. Terkadang seseorang ya, dia tetap sholat, dia tetap puasa, tetap zakat. Tapi lisannya selalu mencela syariat. Yang seperti ini tidak sah keimanannya. Ya. Yang seperti ini tidak sah keimanannya. Nah. Ya, baca mufdal. Ini anyway ada beberapa peserta baru ya. Kalau udah siap baca, tafadhol ya. Raise hand aja ya, tunjuk tangan. Nanti aneh suruh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, mereka itulah yang akan Allah berikan pahala kepada mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-wawu harfu istinaf, alladzina isim mausul sebagai mubtada. Amanu fi'lun mudhari'un, al-wawu fa'iluhu, billahi jar wa majrurun, al-wawu harfu atfin. Rusuli ma'tuf kepada sebelumnya, billahi. Al-ha'u mudhafun ilaihi, al-wawu harfu atfin. Lam harfu jazmin, yufarriqu fi'lun mudhari'un, al-wawu majzum bilam, al-wawu fa'iluhu. Baina dhorof ahadin mudhafun ilaihi, minhum jarwa majrurun. Ula'ika isim isyarah mubtada'. Saufa harfu istiqbal, yu'ti fi'lun mudhari'un, fa'ilnya huwa, mustatir, domin mustatir huwa, him mudhafun maf'ulun bihi, ujura maf'ul bih kedua, hum mudhafun ilaihi, alwaw harfu atfin, kana fi'lun madin naqis, Allahu lafzul jalalah isim kana, ghafuran khabar kana pertama, rahiman khabar kana kedua. Tafsirnya, walladzina saddaqu biwahdaniyatillahi wa aqarru binabawati binubuwati rusulihi ajma'ina lam yufarriqu baina ahadin minhum wa'amalu bishari'atillahi ulaika sawfa yu'tihim jazaa'ahum wa thawabahum 'ala imanihim wa bi rusulihi wa kana Allahu imanihim bihi wa bi rusulihi wa kana Allahu ghafuran li'ibadihi rahiman bihim. Dan orang-orang yang membenarkan keesaan Allah dan menetapkan kenabian Rasul-Rasulnya semua dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Mereka mengerjakan semua syariat Allah. Mereka itulah yang akan Allah beri pahala bagi mereka dan balasan bagi mereka dan pahala untuk mereka atas keimanan mereka. Dan gimana, Ustaz? Di atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Oh, nah. Di atas keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan Allah Maha Pengampun bagi hambanya dan Maha Pengasih bagi hambanya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membedakan salah satu di antara mereka, mereka itu kelak, ya, Allah akan berikan kepada mereka pahala-pahala mereka, balasan-balasan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kebalikan dari sifat orang-orang kafir yang mereka memilih, ya, memilah-milih siapa yang mereka imani. Orang beriman itu, ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh rasul, ya. Orang Yahudi itu kan hanya mau beriman kepada Allah, kemudian hanya mau beriman kepada Nabi Musa, enggak mau dia beriman kepada Isa dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang Nasrani hanya mau beriman kepada Isa, ya. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. Adapun seorang muslim, maka mereka beriman kepada seluruh rasul yang Allah utus tanpa kecuali. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semuanya diimani oleh seorang muslim. Karena ini adalah rukun imannya. Beriman kepada seluruh rasul yang diutus. Kita wajib, ya, beriman, mempercayai bahwa semuanya adalah rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib mempercayai bahwasanya seluruh rasul itu inti dakwanya sama, ya, mengajak agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Ini inti dakwah para nabi. Mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau ada orang seperti ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ. Yang mereka itulah yang nanti di hari kiamat, di hari kehidupan akhirat, Allah akan berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka. Ya, karena mereka telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka balasannya adalah surga. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Dicaburin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Para ahli kitab meminta kepadamu untuk engkau menurunkan atas mereka kitab dari langit. Maka sungguh mereka telah berkata kepada Nabi Musa sesuatu yang lebih besar dari ini. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Lalu petir menyambar mereka karena kezaliman mereka. Kemudian mereka mengambil anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti nyata. namun kemudian kami memaafkan atas hal tersebut. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kekuasaan yang nyata. Yas'alu. Yas'alu fi'il mudhari. Al-kafu maf'ulun bih. Ahlu fa'il. Al-kitabi mudhaf ilaih. An harfu nasbin mamasdariin. Tunazzila fi'il mudhari mansubun bi'an. Alaihim jarwa majrur. Kitaban maf'ulun bih minas sama'i jarwa majrur. Al-fa'u harfu atfin, qad harfu tahqiqin, sa'alu fi'il madhi, al-wa'u sebagai fa'il, Musa maf'ulun bih, akbaro maf'ulun bih, tani, min dhalika jarma majrur. Al-fa'u harfu atfin, qalu fi'il madhi, al-wa'u sebagai fa'il, ari fi'il amr, na maf'ulun bih, Allah, lafzul jalalah, maf'ulun bih, tani, jahratan, hal, al-fa'u harfu atfin, akhwadat, fi'il madhi, hum, maf'ulun bih, as-sa'iqatu, fa'il dari akhwadat, bi-zulmi, jarwa majrur, him, mudhaf ilaih. Thumma harfu atfin, ittakhadhu, fi'il madhi, al-waw sebagai fa'il, al-ijla, maf'ulun bih, min ba'di, jarwa majrur, ma, isim mausul sebagai mudhaf ilaih, ja'at, fi'il madhi, hum, maf'ulun bih, al-bayinatu, fa'il dari ja'at, Al-fa'u harfu atfin, afawna fi'il madina sebagai fa'il, an dhalika jarwa majrur. Al-wa'u harfu atfin, atayna fi'il madina sebagai fa'il, Musa maf'ulun bih, sultanan maf'ulun bih sani, mubinan na'at dari sultanan. Tafsirnya, yas'alukal yahudu ayuhar rasulu mu'jizatan misla mu'jizati Musa tashhadulaka bisidqi. Bi'an tunazzila 'alaihim suhufan minallahi maktubatan misla muji'i Musa bil alwahi min 'indillahi fala ta'jab ayyuhar rasulu faqad sa'ala aslafuhum Musa 'alaihi salam ma huwa a'dhamu sa'aluhu an yuriyahumullaha 'alaniyatan fasu'iqu bisababi dhulmihim anfusahum Hina sa'alu amran laysa min haqqihim wa ba'da an ahyahumullahu ba'da as-saqi wa syahidul ayatil bayyinati 'ala yaddi Musa wa syahadu kali ya wa syahadu ya Ustaz ya madi ya wa syahidul ayatil bayyinati 'ala yaddi Musa al-qati'ati yanfi syirka 'abadul 'ijla min dunillahi fa'afawna 'an 'ibadatihimul 'ijla bisababi taubatihim wa atayna Musa hujjatan 'azimatan tu'ayyidu sidqa nubuwwatihi orang Yahudi meminta mukjizat orang Yahudi meminta kepadamu wahai Rasul sebuah mukjizat yang semisal dengan mukjizatnya Nabi Musa yang membuktikan kebenaranmu, yaitu dengan kamu menurunkan kepada mereka lembaran-lembaran dari Allah yang tertulis, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa berupa lauh-lauh dari Allah. Maka janganlah kamu takjub, wahai Rasul, karena sungguh para pendahulu mereka telah bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Yaitu mereka bertanya kepada Nabi Musa agar diperlihatkan bagi mereka agar mereka bisa melihat Allah mereka bisa melihat Allah di depan umum lalu kemudian mereka pingsan karena kezaliman yang diperbuat oleh mereka sendiri ketika mereka bertanya tentang bukan pingsan ya disambar petir ya lalu mereka disambar petir disebabkan karena kezaliman yang dilakukan oleh mereka sendiri ketika mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak berhak bagi mereka. Dan setelah Allah menghidupkan mereka kembali, setelah peristiwa petir, disambar petir tersebut, maka mereka menyaksikan bukti-bukti yang nyata pada tangan Nabi Musa yang menunjukkan penafian syirik. Ya. Lalu mereka menyembah anak sapi, atau sesembahan selain Allah, lalu kami memaafkan mereka atas peribadatan mereka kepada anak sapi karena taubat-taubatnya mereka, dan kami berikan kepada Nabi Musa hujah yang besar yang mendukung kebenaran kenabiannya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiik barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ahli kitab meminta kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau menurunkan kepada mereka kitab langsung dari langit. Nah, ini ya, permintaan yang sifatnya mengada-ngada gitu. Jadi maunya mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya, sebuah kitab dijatuhkan dari langit ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan heran. Jangan heran dengan permintaan yang aneh-aneh semacam ini. Kenapa? Karena dulu pendahulu mereka, orang-orang yang kafir yang semisal dengan mereka juga meminta kepada Musa hal yang sama, bahkan lebih besar, ya. Faqad sa'alu Musa akbar min dalik. Maka mereka, yaitu ahlul kitab, orang Yahudi, telah bertanya kepada Musa yang lebih besar dari hal tersebut. Ya. Apa yang mereka minta? Faqalu arinallaha jahrah. Mereka berkata, perlihatkanlah kepadami Allah jahrah secara nyata. Ya, jadi mereka ingin bertemu langsung, melihat Allah secara langsung. Fa'akhadathumus sa'aikotu bizulmim. Lalu Allah pun, ya, menyambar mereka dengan kilat, ya, dengan sebab kezaliman mereka. Ini kisahnya dulu pernah kita baca ya, ketika kita membaca tafsir dari surah Al-Baqarah. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu, Bani Israel, mereka minta kepada Nabi Musa ya untuk diperlihatkan Allah secara langsung. Jadi mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya, supaya ya mereka bisa yakin, seyakin-yakinnya. Ini hanya ya alasan saja. Lalu ketika mereka meminta hal ini, mereka langsung disambar petir dan mereka pun mati ya. Jadi ya sebagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah, mereka mati. Namun dihidupkan kembali supaya apa? Supaya mereka berpikir. Supaya mereka bersyukur ya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ya enggak lama setelah ya kejadian tersebut, ya mereka apa? Summa takhudul 'ajla min ba'di ya. Mereka menjadikan ya sapi sebagai sembahan ya, padahal baru aja. Ini kan rentetan peristiwanya itu harusnya membuat mereka semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun ya. Dibelahlah lautan agar mereka bisa berjalan ya di tengah-tengahnya. Enggak lama setelah itu mereka melakukan kekufuran demi kekufuran yang lain. Ini menunjukkan bahwa seringkali orang-orang kafir itu yang di dalam hatinya ada pengingkaran kepada Allah dan Rasulnya meminta sesuatu tujuannya bukan untuk menguatkan keimanan mereka. Kenapa? Ya, orang Yahudi itu menjadi bukti nyata betapa banyak mukjizat yang mereka saksikan secara langsung, tapi tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita kalau baca tafsir Al-Baqarah kan gemes gitu ya, ngelihat gimana orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu, ditunjukkan kepada mereka berbagai mukjizat yang mulai dari apa dibelahnya lautan untuk mereka, kemudian dinaungi awan, kemudian diberi makanan dari surga ya, kemudian ya mereka dimatikan lalu dihidupkan lagi. Itu semua harusnya menjadi mereka ya ras paling beriman kepada Allah dan Rasulnya, harusnya kan logikanya gitu kan, makin banyak melihat mukjizat harusnya orang makin yakin, tapi nyatanya enggak. Bani Israel itu sampai sekarang masih menjadi kaum yang paling ingkar pada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa seringkali orang kafir itu minta mujizat bukan dalam rangka apa namanya menguatkan imannya, tapi ya hanya bermain-main saja. Mereka hanya istihza, ya, mereka hanya memperolok masalah agama. Pun kalau ditunjukkan kepada mereka mujizat, mereka juga enggak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Di summa takhutum al-ijla min ba'di ma ja'atum al-bayyinat. Fa'afawna 'an dzalik. Lalu kami maafkan dari yang demikian. Ya, jadi setelah ya kita menyaksikan bahwa seringkali orang Yahudi itu berbuat dosa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa ya kekuatan yang jelas, ya, bukti yang jelas. Ini merupakan bentuk hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah heran dengan permintaan orang-orang kafir. Mereka minta ditunjukkan ini dan itu, enggak usah heran, ya. Nenek moyang mereka, pendahulu mereka juga begitu kepada nabinya, bahkan lebih parah mintanya. Bayangin coba, minta diperlihatkan Allah secara langsung. Ini kan kurang ajar namanya. Ya. Kurang ajar namanya. Makanya ketika itu mereka disambar, ya, petir, lalu mereka mati. Tapi setelah itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ampuni dosa mereka. Tapi enggak lama setelah itu mereka berbuat lagi kesyirikan-kesyirikan, ya. Mereka menjadikan apa namanya? Sapi sebagai sesembahan. Baru ditinggal 40 hari padahal, ya. Ini kan kejadian penyembahan sapi ini terjadi ketika Nabi Musa tahanus, ya, menyendiri untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam waktu 40 hari mereka sempat aja gitu, ya, menyembah, menjadikan, ya, patung sapi sebagai sembahan hanya karena bisa bunyi. Ini kan lucu, ya. Memang kalau kita baca, ya, sejarahnya Bani Israel bersama Musa ini banyak keanehan-keanehan yang dilakukan oleh orang kafir. Ya begitulah, ya. Kalau orang di dalam hatinya ada pengingkaran kepada Allah, maka sulit. 1000 mukjizat pun tidak akan membuat mereka beriman. Sementara seorang mukmin yang dalam hatinya ada keimanan, satu ayat pun cukup untuk membuatnya beriman kepada Allah. Kita enggak butuh mukjizat-mukjizat yang nyata depan kita. Karena dengan kita membaca Al-Quran, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengar hadis-hadis Rasulullah, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Kalau orang kafir, ya mau ditunjukkan 1000 mukjizat pun emang dasarnya kafir, enggak akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, udah habis waktunya, ya. Tapi mungkin sampai sini dulu untuk materinya. Kita lihat pada pertanyaan. Nah, Bunda Helis bertanya, saya pikir hum pada ayat 191 itu domir fasal. Bisa jelasin lagi tentang domir fasal. Dulu waktu Al-Baqarah 5, mulai kahumun muflihun di Arab sebagai domir fasal, ya. Jadi memang kita boleh aja bilang itu sebagai domir fasal, ya, karena nggak ada yang mencegah hal itu. Termasuk kita katakan dia sebagai mubtada yang kedua juga nggak masalah, ya, karena bisa menepati kedua-duanya. Jadi mau dikatakan tadi berapa tadi? 191, ya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Boleh kita i'rab dengan mubtada domir fasal khobar. Boleh juga mubtada khobar. Nanti jumlahnya jadi sebagai khobar. Sah-sah aja, ya. Jadi enggak masalah. Jadi i'rab itu bukan ilmu pasti, gitu, ya. Bukan ilmu pasti yang kalau i'rabnya begini ya pasti begini. Jadi ada beberapa variasi, gitu, ya. Ada beberapa variasi. Bisa saja kita katakan ya ulaika mubtada, kemudian hum sebagai domir fasal, al-kafir sebagai khobar. Penjelasannya bagaimana, ya? Penjelasannya, ulaika kan isim isyarah. Kalau setelah isim isyarah enggak ada humnya, langsung ulaika al-kafiruna, maka jelas ini jadi badalnya, gitu, ya. Nah, supaya ya ini bisa menjadi mubtada ini sebagai khobar, dikasih penengah. Penengahnya berupa domir hum, ya. Jadi boleh juga kita katakan hum sini sebagai domir fasal. Atau seperti yang tadi kita bilang, boleh kita katakan ulaika mubtada hum, ya. Jadi anggap misalnya ulaika ini enggak ada. Kita katakan humul kafirun, mereka adalah orang kafir. Ini kan mubtada khobar, ya. Jadi humnya mubtada, al-kafiruna sebagai apa namanya? Khobarnya dari hum. Nanti jumlah dari humul kafiruna sebagai khobarnya ulaika, ya. Jadi memang cara mengirupnya ada dua. Tapi memang yang paling mudah kita katakan domir fasal, ya. Kenapa? Simple. Ini mubtada, domir fasal, khobar, beres. Kalau kita kembali mubtada kan nanti ada takdir-takdirnya ya, ada jumlahnya gitu ya. Ulaika mubtada, hum mubtada sani, al-kafirun, al-khobarnya yang sani. Jumlah dari humul kafirun sebagai khobar. Yang lebih simpel memang kita katakan humnya sebagai domir fasl. Ya. Ulaika mubtada, hum domir fasl, al-kafirun sebagai khobar. Ya. Nah. Dan demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.